bahabis ulama fikih nama mereka katabut dan katabut nah itu hamdulillah terpercaya lawan kesimpulan yang berkata itu empat macam apa Abu Hanifah menjawab tanda Imam Abu Hanifah lawan mengikuti kata-kata ujar Imam Abu Hanifah yahtamilu an yakuna muradu bil haq al mauta wa bil fitnah al mala wal walada. Boleh jadi maksudnya hak di situ mati. Jadi perkataan tadi kebanyakan ulama-ulama fikih wayah ini kada katuju mati. Kita kan katuju lah mati. Kada hapon aja orang yang batuk dah, batuk benar sudah ujar dokter, ini batuk anu pian, batuk mati ini nih. Lain dokter ini batuk anu ya, anu pemanis. Daripada takutan apa? Takutan mati. Karena mati itu hak. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati. Siapa nang katuju mati? Nabi Musa aja gin didatangi Azrail. Ba'fa ya Musa. Hendak mencabut ruhnya mah. Nah, ditampar Nabi Musa Azrail. Kada katuju jolon mati. Pian umpamanya bemotor mintuna. Ada anu pohon kayu, wanita meranjak lawan motor. Ada wanita kenapa? Musuhnya mati. Sama aja. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati, bukan kada katuju lawan yang benar, bukan. Nah itu tanda seorang guru nang kawa diikuti banyak sangka. Dan maksudnya fitnah di situ artinya katuju lawan duit dan katuju lawan anak. Kita pun katuju lawan duit. Nah, samak mawon. Walwalak lawan anak kan katuju kan? Sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya kan ya kawa tah. Saban tahun batas niah ya kan gurusuk. Produknya jalan terus. Jadi kada salah orang katuju lawan harta, katuju lawan anak. Kenapa? Karena harta kawa gasan tulak haji. Kawa gasan memberi ikula warga. Kawa gasan membuat masjid dan sekolahan. Itu jadi katuju lawan harta karena manfaatnya bagus banyak. Kenapa katujulon anak pulang? Lamun anak tu bini-bini, kita dapat duit jujuran. Lamun anak laki-laki, ya kan? Nah, kita kena dibawanya bahang bin. Sudah uyo Tuhan. Sini pak, yang bahang bin lawan ulun ni, ya kan? Isi anak laki-laki. Bahang bin ni lah kita. Ya kalau, lamun nya kena mau bahang bin, pak, kita nang minta bahang bin akan. Nak-nak, abah naknya sudah tua, ada lawas lagi mati. Jadi abah nak memadahkan wanikam perbatasan. Kalau ikam tak ambil giturah. Oh, ujar nang anak banyak mengisi harta abah. Tapi abah kada tahu bajalan. Aku lemah ambil pian. Lu diambil minyak ya abahnya. Mbak diambil minyak abahnya. Sampai ke kebun kelapa. Berapa kebun kelapa tuh kelilingnya. Nah abah enak-enak aja. Ya tak. Ujar nang abah, ini ampun urang. Segol. Ronde pertama. Jalan sampai kebun karet. Berapa pal itu? Jalan. Ujar nang abah, ini ampun urang. Jalan pulang ke padi, beberapa banyak padi itu sawah. Ini ampun orang, akhirnya nang anak sarik emosi. Nang ampun pian mana bangsat dihampasnya abahnya. Maksudnya Nya ampun orang, ampun Allah. Diri kita ampun Allah. Harta kita ampun Allah. Ruh kita ampun Allah. Lamun nang ampunnya maambil, silakan. Ikhlas. Uja orang Jawa, ikhlas. Menyerahkan ampunnya nang maambil. Bini pang diambilnya, ikhlas. Cari pulang nang cantik. Betul. Kesehatan. Ampun Allah diambilnya, lalu garing. Ikhlas menyerahkannya. Cara ulun tadi lah. Baluman tuntung lagi bercabut apa? Jarum sudah mau kada kawa buncalah dunia tapusin. Limbah itu lemas pulang sampai mulik tadi ulun bapak piah kada, babaju kada, bapanding kada, babuat komotor. Munnya ada yang melihat jadi aib buruk kegilaan ya. Kurang nang buruk sangka. Kalau tahu orang mau kada kawa sarang berbaju lagi mulik ke rumah. Sakalinya kawa ada loco-loco pulang. Dibulikakan Tuhan nang bakas diambil sidin bulikakan pulang. Inya ngaran ampun orang nak diambilnya, mencakapnya pulang terserah. Iya nang kisah tadi, ini ampun orang nak ada nang anak ada badan. Nang ampun kita mana? Kadeda. Kadeda. Jadi kalau pang sausi muting, kadeda. Ada sausi muting. Ada kisah orang bahari kematian bini. Mbak itu kada dimandi. Jadi ujar keluarga kok bila mandi lagi. Jadi ujar ngelaki. Sedang dulu aja. Aku nak mencari kacamataku siapa juga nak membuat jihad. Bila kau kacamataku, minta kau kacamataku. Datang ke cucuan. Ujar nak cucu. Cupang. Nang dipakai Rika. Merasa ada. Nang sauting ini aja. Padahal sauting ini aja. Jadi ujar nang cucu. Jih. Bunyinya lihat nang sauting ini. Bila nukai. Kita ni seuting-uting kada bisi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara keduanya samanya ampunnya Allah. Mbah diunjuknya, ayo mbah diambilnya, ayo. Kalau dilihat nang di rumah sakit tadi, kada ada harapan. Kalau baca kitab ini, kada ada harapan. Dibulikakan orang, gagal ya pulang. Ini bisa emak, tuntung ini labah gua. Jadi ujar nang perawat begitu, minum bah dulu, makan bah dulu. Tidak makan, tidak minum dulu ya kok. Perawat ini menangis, biar dia menangis. Dan matinya dapat bagian menangis. Inya dibari Tuhan menangis, menangis. Aku diberi Tuhan kada handak makan beranak minum kada ada. Masing-masing diberi Tuhan. Ya lo kok. Qala ta'ala ujar Allah ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta-harta kalau kamu merasa milikmu maka itu menjadi fitnah. Tapi kalau tidak merasa milikmu bukan menjadi fitnah, menjadi kebaikan. Kalau merasa milik kita, zakatnya aja kada handak mengeluarkan. Bapak nyaman-nyaman orang mengambil sekian persen. Aku mencarinya setengah hidup. Kalau setengah mati kan biasa. Dan anak-anak kamu, kalau kamu kada mendidik, itu menjadi fitnah. Nah ini akibat kada mendidiknya jadi fitnah. Sampat anak telah menyambati abahnya Abu Jahal sedang berada. Padahal abahnya ngarannya Muhammad. Abu Jahal akibat salah didik lawan si anak telah. Abahnya sorong padahalnya Abu Jahal. Jadi harta nang menjadi fitnah nang merasa milik kita. Adapun anak yang menjadi fitnah, nah, dididik agama. Wajah rajulun ilal imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala faqala lahu inni munkirun ala fulan faqala lahu limadha faqala sami'tu yaqul wahi ulama'il asr ya'budun al-mal. Abdullah bin Mubarak didatangi seorang laki-laki lalu melaporkan ulun kada katuju benar lawan guru nang itu. Kenapa? Karena si din baucak bahabis ulama nang zaman wadi ini katuju duit. Kada ada lagi nang katuju duitnya. Mun sudah ulama nang kaya ini kaya mapa nang lainnya. Ujar nang ini nang kaya mapa guru nang kawa diikut menjawab. Nah di sini baik sangka beliau. Faqadalahu yahtamilu an yakuna muraduhu bi ibadatil mal quwwatal mahabbah liyunfiqu fi dul khair. Boleh jadi maksudnya itu ulama-ulama itu senang melawan duit untuk membagi-bagi dan menyimpan gasan sanggup ibadah. Jadi kan ada beban, apabila orang baik sangka kan ada beban. Tapi kalau orang buruk sangka, bebannya berat, montongnya memamai terus. Nang penting rumah tangga kita aja. Mudahan satu dengan yang lain, masing-masing menganggap baik. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga pintu husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun mengaku banyak dosa kepada Allah dan makhluknya, oleh sebab itu minta doakan kepada pian mudah Allah mengampuni dosa. Dan ulun minta ampun lawan pian, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama kepada siapa-siapa yang membantu ulun, harta, benda, makanan, minuman, pakaian. Sekali lagi ulun banyak-banyak terima kasih dan meminta ridho, minta halal, supaya ulun tamakan, terminum, terpakai, tersimpani, tabari-bariakan, nang hidup-hidup halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم. والمغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد ما شاء.